Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul ahli sunnati wal jamaah, beberapa prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita pegang teguh. Sebelum kita lanjutkan, kita mengingatkan kembali, paling tidak ada dua hal penting mengapa kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik, kemudian mengamalkan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam hidup kita. Pertama, karena prinsip-prinsip inilah yang menjadi pembeda utama antara golongan yang benar, golongan ahlus sunnah wal jamaah, dan golongan-golongan yang menyimpang. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Banyak kaum muslimin berkeinginan kuat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun pada kenyataannya tidak semuanya yang benar-benar mengikuti jalan beragamanya, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak semuanya yang benar-benar mengikuti jalan beragamanya, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan tidak jarang golongan-golongan yang sesat itu pun mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah, tapi pada kenyataannya mereka menyimpang dari jalan beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu seperti apa seharusnya prinsip-prinsip beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di sinilah pentingnya kita pelajari agar kita bisa menapaki jalan ini dengan baik, dan juga agar kita selamat dari jeratan-jeratan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, ini yang pertama jemaah sekalian. Betapa pentingnya kita mengetahui akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah agar kita bisa mengamalkan dalam hidup kita, dan agar kita selamat dari golongan-golongan yang menyimpang. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah agar amal ibadah kita semakin baik. Ini pentingnya, mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Karena setiap prinsip ahlus sunnah wal jamaah itu adalah amalan yang agung, adalah amalan yang besar. Barang siapa mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang telah Allah ridhoi. Siapa mereka? Al-Muhajirin wal Ansar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengabarkan juga orang-orang yang mengikuti mereka juga akan mendapatkan keridhaan, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapa yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Inilah pentingnya kita mempelajari bagaimana manhaj, metode, prinsip dan akidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Dan juga karena jemaah sekalian, amal-amal soleh kita seluruhnya dibangun di atas dasar akidah ini. Jadi keyakinan kita, akidah kita, dia bagaikan pondasi. Dan setiap amal soleh kita dibangun di atas dasar pondasi tersebut. Apabila pondasinya benar dan pondasinya kuat, maka amal soleh kita akan semakin bernilai di sisi Allah. Tapi jemaah sekalian, kalau pondasinya sudah rusak atau pondasinya kurang, maka amal soleh kita juga akan menjadi rusak, berkurang nilainya atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Ini yang perlu kita camkan dengan baik. Jazakallah khair. Kita ambil contoh orang-orang yang berbuat kesyirikan, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, berapa banyak pun amalan yang mereka kerjakan, tidak ada manfaatnya. Allah tidak akan menerimanya. Bukan hanya itu, amalan-amalan yang mereka lakukan sebelumnya terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Terhapus jemaah sekalian, karena akidahnya rusak. Rusak dengan apa? Kesyirikan dan kekufuran. Bagaimana kalau kerusakannya tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran? Maka nilai ibadahnya juga akan berkurang. Walaupun mungkin tidak sampai terhapus, tapi berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang satu kaum ahli ibadah. Luar biasa ibadah mereka. Dan sampai hari ini ibadah mereka hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila silat ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Coba perhatikan jemaah sekalian, sahabat-sahabat itu ahli ibadah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli ibadah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalian akan menganggap remeh salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dan puasa mereka. Artinya apa? Mereka itu rajin sholat, maksudnya rajin sholat sunnah, rajin sholat malam, bukan sholat wajib saja, dan rajin berpuasa, berpuasa sunnah. Mereka pun mendapatkan gelar sebagai al-qurra. Al-qurra di sini artinya para penghafal Al-Quran, bukan sekedar baca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dan bukan sekedar mereka hafal biasa, mereka baca di dalam sholat. Ya, jadi mereka rajin sholat itu artinya mereka baca ayat-ayat yang panjang di dalam sholat mereka, dalam sholat-sholat sunnah. Tapi jamaah sekalian, bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit. Padahal mereka ahli ibadah dan penghafal Al-Quran. Tidakkah kita takut menjadi orang-orang seperti itu? Ahli ibadah, penghafal Al-Quran, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, kalau kalian menemui mereka, perangi mereka. Siapa mereka itu? Kaum Khawarij. Orang-orang yang masih muslim namun memiliki akidah yang menyimpang. Tidak mengamalkan prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi nilai ibadahnya berkurang. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita memiliki akidah yang benar, mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar ibadah kita yang dibangun di atas prinsip itu menjadi benar dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, amalan batin itu memberikan pengaruh yang besar terhadap amalan zahir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Andai kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Kenapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah amalan hati. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang terbaik. Padahal ada sahabat-sahabat lain yang sholatnya lebih banyak, yang puasanya lebih banyak, yang infaknya lebih banyak, tetapi tidak ada yang melampaui Abu Bakar. Kata para ulama, mereka tidaklah diungguli oleh Abu Bakar dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak juga dengan banyaknya infak sedekah. Kalau begitu dengan apa? Syai'un waqara fi qalbi, sesuatu yang menancap kuat di dalam hatinya. Keyakinan yang benar, keimanan yang kuat, kecintaan kepada Allah, pengharapan dan rasa takut kepada Allah. Ini semuanya amalan-amalan hati yang akan memberi dampak besar terhadap amalan-amalan anggota tubuh. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya mempelajari akidah, mempelajari pondasi-pondasi dan prinsip-prinsip dasar Islam, agar amalan kita menjadi lebih baik. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 5 prinsip. Mungkin saya bacakan secara ringkas. Yang pertama adalah senantiasa mengutamakan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Yang kedua, senantiasa meneladani sunnah Nabi SAW dan menjauhi bid'ah, perbuatan mengada-ada di dalam agama. Yang ketiga, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salaf. Bukan sekedar mengikuti Al-Quran dan sunnah, tetapi mengikutinya sesuai dengan pemahaman generasi as-salafus salih. Kemudian yang keempat, bersatu dan menjalin ukhuwah di atas kebenaran, di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima, taat kepada pemerintah muslim yang adil dan yang zalim, serta tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim walaupun zalim. Dan itu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi ini 5 prinsip yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan tambahkan 5 prinsip lagi. Yang keenam, tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ini termasuk prinsip besar, prinsip yang sangat agung yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak gampang mengkafirkan. Tidak mudah memvonis seseorang itu kafir keluar dari Islam. Adapun yang suka memvonis atau mudah gampang memvonis seorang muslim kafir, itu adalah golongan khawarij dan juga golongan-golongan sesat yang lain. Padahal di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahaya pengkafiran secara serampangan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu pasti kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih in lam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan ataupun kekafiran kecuali akan kembali kepada penuduhnya apabila orang yang dituduh itu tidak seperti yang dituduhkan. Demikian pula di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufri au qala adu wallahi wa laysa kadzalik illa hara alaih. Siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran atau mengatakan kepadanya, wahai musuh Allah, padahal tidak seperti itu, maka ucapan tersebut akan kembali kepadanya. Jadi ini berbahaya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berhati-hati, waspada, tidak mudah mengkafirkan. Ada dua golongan yang paling terkenal yang mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama golongan khawarij, yang kedua mu'tazilah. Siapa yang mereka kafirkan? Yang mereka kafirkan adalah para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar. Iya. Kalau mengkafirkan orang baik-baik, mereka juga sepakat dengan kita, dengan Ahlus Sunnah. Enggak boleh. Yang menjadi perbedaan adalah pelaku dosa besar. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Mu'tazilah mengatakan dia bukan lagi muslim, walaupun dia juga bukan kafir. Jadi sama saja sebenarnya. Iya. Bahkan lebih dari itu, kemudian mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, dari satu penyimpangan akan meningkat pada penyimpangan yang lain. Itu sudah karakter dosa. Dosa itu, kalau kita enggak taubat, dia akan terus menjerumuskan kita. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Itu juga prinsip Ahlus Sunnah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Artinya siapa yang melakukan dosa, maksiat terus akan bertambah, dosanya akan bertambah kalau dia enggak taubat. Terus berkurang imannya. Jadi hati-hati. Contohnya di sini. Awalnya adalah pengkafiran. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Apa setelah pengkafiran? Pembunuhan. Penghalalan darah. Atau pencurian harta. Kata mereka kalau sudah kafir, maka hartanya halal. Ya, padahal orang yang kafir asli pun tidak halal hartanya kecuali dalam jihad. Kecuali dalam jihad fisabilillah. apakah menjadi ghanimah atau menjadi fai? Iya. Nah sekarang orang yang masih muslim, mereka kafirkan dulu, kemudian hartanya halal, boleh dicuri. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi, menghalalkan darah. Lalu dari situlah muncul aksi-aksi terorisme, pengeboman. Jadi orang yang melakukan aksi terorisme itu enggak muncul begitu saja, ada proses. Proses pertama pengkafiran terlebih dahulu. Baru kemudian penghalalan darah, lalu pengeboman. Iya. Makanya jangan heran. Dia mengaku muslim. Dia katanya berjihad, tapi kok korbannya orang muslim? Karena dia sudah anggap kafir. Jadi bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Iya. Orang kafir pun enggak semuanya boleh dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi bukan dapat pahala berjihad, malah mendapatkan dosa besar. Iya. Dan juga lebih parah daripada itu, merusak citra Islam. Iya. Orang kafir yang asli sekalipun, yang sudah berhak diperangi, yang sudah seharusnya diperangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka kecuali memberikan satu dari tiga pilihan. Pertama, diajak dulu masuk Islam. Ini sudah di medan tempur, dua pasukan sudah berhadapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kalian menyerah dan tunduk di bawah negeri Islam, menjadi kafir dzimmi. Tujuannya apa? Supaya mereka masih bisa didakwahi. Kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, baru diperangi. Iya. Jadi sangat jauh jihad mereka dengan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi itulah akar mengapa muncul aksi-aksi terorisme itu, bermula dari pengkafiran. Lalu dari mana akar pengkafirannya? Akar utamanya adalah karena kebodohan. Tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mengikuti pemahaman sahabat. Mereka hanya bersandar kepada kelompoknya, ustadz-ustadznya yang menyesatkan mereka. Kemudian, akar pengkafiran mereka juga karena tidak bisa membedakan ada kufur akbar dan ada kufur asgar. Seakan-akan bagi mereka kekufuran itu hanya satu bentuk. Mereka baca di dalam Al-Quran, mereka baca di dalam As-Sunnah, ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang kekufuran. Mereka mengira semua bentuk kekufuran itu mengeluarkan dari Islam. Dan ini juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekufuran itu terbagi dua. Kufur akbar dan kufur asgar. Kekufuran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, dan kekufuran yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini sebab yang kedua, akar kebodohan, akar pengkafirannya. Kemudian sebab yang ketiga, yang paling utama adalah tidak meneladani pemahaman sahabat. Jadi ini tiga sebab mengapa mereka terjerumus di dalam pengkafiran. Yang pertama, tidak mempelajari Islam dengan baik. dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara kufur akbar dan kufur asgar. Yang ketiga, yang paling utama adalah tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pemahaman ini sudah musnah? Masih banyak sampai hari ini. Masih banyak. Sampai hari ini masih banyak. Iya. Mungkin saya berikan satu contoh. Mereka yang mengkafirkan pemerintah. Apa dasar pengkafirannya? Sebuah ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian, ini ayat pamungkas kelompok-kelompok yang menyimpang. Orang yang masuk ke dalam pengkaderan mereka, pertama sekali, hampir setiap orang yang masuk, ayat ini yang dia sampaikan pertama. Supaya muncul militansi, permusuhan kepada pemerintah. Berdasarkan ayat ini, mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah Muslim. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia. Ya. Kemudian mereka mengkafirkan juga semua yang dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Ya, makanya jangan heran, kok ada orang yang katanya berjihad, kemudian mengebom, bahkan bom bunuh diri, di mana? Di masjid. Di masjid kantor polisi. Kenapa? Karena pak polisi itu semua sudah kafir. Sebab mereka kaki tangan pemerintah. Ya, subhanallah. Di masjid. Lagi sholat Jumat. Dia melakukan bom bunuh diri. Dan itu pun cara jihad yang keliru. Dengan melakukan bom bunuh diri. Tidak ada tuntunannya. Dari Rasulullah SAW para sahabat. Bunuh diri dalam berjihad. Ya, dan itu termasuk dosa besar. Jadi pengkafirannya menjadi berantai. Mulai dari mengkafirkan presidennya. Lalu kaki tangannya. Bahkan kemudian seluruh rakyatnya. Kenapa? Karena kaki tangan pemerintah juga. Iya. Jadi subhanallah, penyimpangannya berkembang terus. Seperti yang kita tegaskan tadi, itu sudah karakter dosa. Kalau enggak tobat, terus dia akan berkembang semakin parah, semakin parah. Iya. Nah, jadi mereka punya dalil. Jamaah sekalian, setiap kelompok sesat itu punya dalil. Ya, kita mau tanya dalil, mereka akan keluarkan dalil. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang berbicara dalil, berarti dia benar. Belum tentu. Bisa jadi dia paham dengan pemahaman yang salah. Dia tafsirkan dengan penafsiran yang keliru. Dan itulah yang terjadi. Iya. Jadi, itulah sebabnya kita tegaskan, termasuk prinsip Ahlus Sunnah, mengikuti dalil, namun bukan sekedar mengikuti, tetapi dipahami dengan pemahaman as-salafus salih, pemahaman sahabat. Sudah kita jelaskan dalil-dalil tentang kewajiban memahami dalil, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memahami selain itu salah, pasti salah, tidak mungkin benar. Siapa yang memahami dalil Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan pemahaman sahabat, pasti salah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, surat Al-Maidah ayat surat At-Taubah ayat ke-100. Allah mengatakan, Allah telah meridhoi Muhajirin dan Ansar dan meridhoi orang yang mengikuti mereka. Artinya kalau kita enggak ikut mereka, kita enggak akan diridhoi. Berarti salah. Enggak mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah. Lebih tegas lagi, di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِ. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Dan barang siapa yang mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. maka kami biarkan dia sesat, dan kami akan kembalikan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah mengancam orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan kewajiban kita memahami dalil, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi sekali lagi mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Surat Al-Maidah ayat ke-44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pemerintah itu kafir karena Allah mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Walaupun sebenarnya ayat ini bukan khusus pemerintah, siapa saja termasuk masyarakat yang mengikuti hukum maka dia tercakup di dalam ayat ini selain daripada hukum Allah. Nah, jemaah sekalian, sekarang bagaimana kita memahami ayat ini? Kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, kalau kita mengikuti pemahaman salaf, tidak ada seorang sahabat pun yang menafsirkan ayat ini untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada. Yang ada adalah para sahabat menjelaskan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam satu riwayat. Kata beliau, maksud ayat ini adalah kufur kecil, kufur asgar. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, innahu laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayh, innahu laysa kufran yankulu anil millah. Sesungguhnya itu bukan kekufuran yang mereka pahami, melainkan itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas dan dari para sahabat yang lainnya serta dari seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya sepakat bahwa kekufuran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Kenapa? Karena ternyata, kenapa para ulama salaf menafsirkan demikian? Karena ternyata ayat ini, dan mereka lebih tahu, sahabat lebih tahu, terkait apa ayat ini turun. Makanya kita jangan lancang, seakan-akan lebih paham dengan Al-Quran dibandingkan para sahabat. Al-Quran turun di masa mereka dengan bahasa mereka, dan kejadian yang terjadi di masa mereka. Ternyata para sahabat menyebutkan, ayat ini turun berbicara tentang kaum musyrikin. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, Al-Ayah fil musyrikin. Ayat ini turun terkait dengan kaum musyrikin, bukan kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, dari para sahabat, mereka menjelaskan ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Jadi, ini awal mulanya turun ayat ini sedang berbicara tentang kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, bukan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika ayat ini akan dibawa kepada kaum muslimin, maka dia menjadi kufur asgar. Beda. Itu pemahaman sahabat. Ya, sekarang kita tinggal memilih, mau ikut enggak pemahaman sahabat? Atau mau menafsirkan sendiri? Ya terserah. Kalau mau jalan yang lurus, ikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kesimpulannya, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kufur asgar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila tadinya dia adalah seorang muslim. Iya. Maka berdasarkan ayat ini mereka mengkafirkan pemerintah. Bersamaan dengan itu, mereka kemudian memusuhi orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah. Memang ada kaidah pengkafiran. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia juga kafir. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ini kaidah kekufuran. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, atau sekedar ragu mereka itu kafir atau tidak, atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia juga kafir. Tetapi jemaah sekalian, maksud orang kafir di sini adalah yang sudah jelas-jelas kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Komunis, semuanya. Bukan orang yang Muslim kemudian dikafirkan. Makanya kemudian keluar tuduhan dari mereka, mereka mengatakan yang tidak mengkafirkan pemerintah itu katanya Murji'ah. Ya. Ahlus Sunnah maz'um kata mereka. Hanya pengakuan. Padahal memang amalannya bukan kekafiran masalahnya. Bukan kekafiran. Kenapa dikafirkan? Iya. Bahkan jemaah sekalian, ini juga prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Orang yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran, itu enggak otomatis bisa kita kafirkan. Ini jadi kita dalam satu poin, tapi prinsip-prinsipnya ini bercabang-cabang. Iya. Dalam masalah pengkafiran. Nah, termasuk juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan orang Muslim yang melakukan kekafiran dan kesyirikan kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkatnya penghalang-penghalang. Iya. Jadi ini apa namanya? Kaidah yang tercabang dari sini. Prinsip yang tercabang dari sini. Jadi, pertama, tidak boleh kita kafirkan orang Muslim yang melakukan dosa sebesar apapun, selama itu bukan dosa kekafiran dan kesyirikan. Kemudian, orang Muslim yang melakukan perbuatan yang sudah jelas-jelas kekufuran dan kesyirikan sekalipun, itu juga enggak otomatis. Langsung kita vonis menjadi kafir. Ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan ada penghalang-penghalangnya yang harus terangkat. Apa saja itu jemaah sekalian? Ada empat. Yang pertama, kebodohan. Ini penghalang di dalam pengkafiran. Syaratnya kalau begitu adalah ilmu. Oleh karena itu, kita menegakkan hujah dulu kepadanya. Ya, kita sampaikan ilmunya kepadanya, baru bisa kita kafirkan. Orang bodoh, Allah maafkan. Walaupun juga di situ ada perincian. Bodoh seperti apa yang dimaksud? Kalau bodoh sengaja mau bodoh, maka itu tidak ada uzur. Tetapi kalau dia berusaha belajar, dia mau menerima nasihat, tapi ilmunya belum sampai, kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, maka bisa jadi Allah memaafkannya. Kenapa kita berani lancang mengkafirkan dia? Ya. Ada seseorang yang pernah diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia mati, dia berpesan kepada anak-anaknya. Kalau saya mati, bakar jasadku sampai jadi abu, kemudian lempar ke angin, lempar ke udara. Supaya tercerai-berai jasadnya. Kalau Allah mampu membangkitkan aku kembali, maka aku akan diberi azab dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Ini jemaah sekalian, pesannya kepada anak-anaknya. Ya. Ini kekufuran atau bukan? Kekufuran. Dia ragu dengan adanya hari kebangkitan. Dia ragu dengan kemampuan Allah membangkitkannya kembali. Padahal itu rukun iman. Tapi setelah dia mati, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan serpihan-serpihan jasadnya kembali yang sudah menjadi abu. Kemudian menyatu lagi, dan Allah dengan mudahnya menciptakan dia kembali. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa kamu melakukan demikian? Apa jawabannya? Karena takut kepadamu ya Allah. Bukan untuk melakukan kekafiran, karena takut kepada Allah. maka Allah memaafkan dia. Kenapa Allah maafkan? Karena dia bodoh. Dia belum tahu ilmunya. Jadi jemaah sekalian, enggak gampang mengkafirkan orang. Iya. Yang muslim melakukan kekafiran enggak otomatis bisa dihukumi kafir. Kemudian yang kedua ada takwil. Salah menakwilkan. Ini juga cabang dari kebodohan. Kemudian yang ketiga enggak sengaja. Kemudian yang keempat karena dipaksa. Jadi macam-macam orang melakukan kekafiran. Tidak otomatis setiap muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa kita vonis menjadi kafir. Iya. Tapi bagi golongan-golongan yang menyimpang itu, mereka serampangan di dalam mengkafirkan. Baik. Jadi ini prinsip yang keenam. Berhati-hati di dalam pengkafiran. Prinsip yang ketujuh, mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu prinsip penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok sesat, yaitu kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Ini lagi-lagi Khawarij, terus sering kita bicarakan Khawarij karena banyak penyimpangannya. Ya. Khawarij mengkafirkan para sahabat. Seluruhnya mereka kafirkan. Adapun golongan Syiah, ada apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah enak nih. Golongan Khawarij mereka mengkafirkan para sahabat. Adapun golongan Syiah, mereka mengkafirkan mayoritas sahabat kecuali beberapa orang saja. Ya. Dan mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang menyimpang. Maka disinilah salah satu titik pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan beberapa golongan yang menyimpang. Ahlus Sunnah itu memuliakan, menghormati dan mencintai, bahkan meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para sahabat di dalam Al-Qur'an, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fath ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sangat keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara sesama mereka. Demikian pula surat At-Taubah ayat ke-100 yang telah kita sebutkan tadi, Allah mengabarkan kepada kita mereka adalah kaum yang telah Allah ridhoi, bahkan mereka adalah kaum yang telah Allah jamin masuk surga, sebagaimana dalam lanjutan ayat wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah telah menyiapkan bagi mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi. Ini adalah tiga generasi yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tasubbu ashhabi, la tasubbu ashhabi. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan para sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Ya. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela para sahabatnya. Dan kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa jemaah sekalian pendahulu kita dalam keimanan? Seluruh kaum muslimin yang telah berlalu. Yang pertama sekali adalah para sahabat. Yang pertama sekali masuk Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Iya. Maka inilah ahlus sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbicara tentang sahabat kecuali kebaikan. Ada sejumlah riwayat. Ada para sahabat yang melakukan kesalahan. Karena mereka manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Mungkin saja mereka terjerumus dalam dosa. Tetapi ingat, Nabi SAW sudah berpesan, jangan kalian mencaci sahabatku. Artinya, walaupun kita sudah jelas tahu dia melakukan kesalahan, enggak boleh kita mencacinya. Tidak boleh kita mencelanya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Terutama terkait peperangan yang pernah terjadi di masa para sahabat. Yang paling terkenal adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekkan salah satu pihak. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan mereka itu adalah ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu benar dapat dua pahala, salah masih dapat satu pahala. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain, kebaikan mereka sangat banyak. Setiap kali kita beramal soleh, pahala mengalir kepada para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang mengajari kita. Mereka yang dulu belajar kepada Nabi SAW, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya, sampai kepada kita hari ini. Enggak akan ada Islam. Enggak akan ada Islam kita hari ini, kalau para sahabat tidak mengajarkan kepada generasi berikutnya. Maka setiap ada orang yang masuk Islam, setiap ada orang yang melakukan sholat, setiap ada orang yang berpuasa, dan semua amal soleh, sahabat mendapatkan bagian pahala. Oleh karena itu, andai sahabat terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dosanya itu akan terhapus dengan banyaknya kebaikan-kebaikan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jadi, walaupun kita dapatkan riwayat-riwayat para sahabat melakukan sebagian para sahabat melakukan berbagai macam perbuatan dosa, itu bukan alasan kita boleh merendahkan para sahabat atau mencela mereka, termasuk peperangan yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tidak boleh kita mencela salah satu di antaranya. Ya. Makanya para ulama mengatakan Muawiyah itu adalah ujian bagi kaum muslimin. Ujian apa maksudnya jemaah sekalian? Ujian dia termasuk pengikut ahlus sunnah atau kelompok sesat. Siapa yang mencela Muawiyah, maka dia sesat. Siapa yang memuliakan seluruh para sahabat, termasuk Muawiyah, maka dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi, inilah prinsip yang ketujuh dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedelapan, mencintai dan memuliakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Memuliakan dan menghormati para ulama, tidak boleh merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para ulama. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah memuliakan para ulama. Maka apabila kita merendahkan para ulama, berarti kita merendahkan orang yang Allah tinggikan derajatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya para ulama kami, maka dia bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyimpang itu, orang yang sesat memiliki ciri-ciri. Sebagaimana ahlu sunnah juga memiliki ciri-ciri. Seperti yang kita bahas sekarang. Kalau mereka menyelisihi ciri-ciri ahlu sunnah, berarti mereka punya ciri-ciri kesesatan. Nah, dari semua ciri-ciri kesesatan, maka ketahuilah ini ciri yang paling jelas terlihat. Artinya apa? Kalau kita ingin tahu orang sesat, lihat bagaimana sikapnya terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia cenderung meremehkan, kalau dia tidak menghormati dan memuliakan, maka di dalam dirinya ada ciri-ciri orang yang sesat. Sebagaimana disebutkan para ulama, banyak sekali penukilan para ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, beliau berkata, "Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis." Tidak ada di dunia ini ahlul bid'ah, orang yang sesat, kecuali dia membenci ahlul hadis, para ulama ahli hadis. Iya. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, "Zakaru libni Abi Qutailah bimakkata ashab al-hadith." Dikatakan kepada Ibnu Abi Qutailah di Makkah tentang ulama ahli hadith. Maka Ibnu Abi Qutailah ini mengatakan, "Ashabul hadith qaumu su'in." Para ulama ahli hadis itu adalah kaum yang jelek. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala pun marah seraya berkata, "Zindiq, zindiq." Dia adalah orang sesat, dia adalah orang sesat. Iya. Jadi para ulama dahulu menilai orang yang sesat itu bisa dari sisi dia meremehkan atau mencela, menghina para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Dikatakan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, beliau menukil dari para ulama, fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri. Kalau kamu melihat seseorang mencintai Sufyan ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Al-Ahwas, Syuraikan, Waqi', Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi. Ini nama ulama-ulama besar ahlu sunnah wal jamaah dari generasi dahulu. Kalau kamu lihat dia mencintai mereka, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Ya. Jadi ini salah satu cara para ulama dahulu untuk menilai orang ini ahlu sunnah atau orang sesat. Ya. Maka jemaah sekalian, kalau begitu kita perlu mengenal ulama-ulama ahlu sunnah di masa ini. Kalau kita dapati ada orang-orang yang membenci mereka, menghinakan mereka, maka pada orang tersebut ada ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri orang yang sesat. Jadi ini termasuk prinsip ahlu sunnah yang membedakan dengan golongan yang sesat. Baik. Prinsip yang kesembilan, menjauhi majelis-majelis ahlul bid'ah dan memboikot mereka apabila kemaslahatannya lebih besar dibandingkan kemudaratannya. Inilah prinsip Ahlus Sunnah yang keberapa? 9. Iya, berarti 2 lagi. 9 dan 10. Jamaah sekalian, memboikot Ahlul Bid'ah, tidak bergaul dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ulama juga menjelaskan, memboikot Ahlul Bid'ah itu adalah mengikuti maslahat dan mudarat. Mengikuti maslahat dan mudarat. Artinya, ini adalah metode yang baik di dalam menyadarkan Ahlul Bid'ah tersebut dan mengingatkan kaum muslimin agar tidak dekat-dekat dengan mereka. Tetapi kalau pada kenyataannya, tatkala kita menggunakan metode ini, memunculkan mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh. Maka tidak boleh digunakan. Iya. Namun metode ini adalah metode yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah menjelaskan, وَقَدْ مَدَتِ الصَّحَابَهُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَعُهُمْ وَأُلَمَاءُ السُنَّةِ عَلَى هَذَا مُجْمِئِينَ مُتَّفِكِينَ عَلَى مُعَادَاتِ أَهْلِ الْبِدَأْ وَمُحَاجَرَتِهِمْ. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ulama ahlu sunnah sepanjang masa telah ijma' serta sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Kenapa harus diboikot? Pertama, sebagai hukuman atas mereka. Yang kedua, agar mereka taubat. Yang ketiga, agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan kepada mereka. Jadi tujuannya besar. Maka ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun di dalam prakteknya juga harus sesuai sunnah. Ya, ada sebagian orang, mereka mengamalkan sunnah, tapi tidak dengan cara sunnah. Sehingga apa yang terjadi? Mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang justru lebih besar. Iya. Ini jemaah sekalian termasuk prinsip penting di dalam Ahlus Sunnah juga. Yaitu, segala sesuatu harus ditimbang dalam kemaslahatannya maupun kemudaratannya. Kadang-kadang kita melihat kemungkaran, tapi kita nggak bisa tegur. Kita biarkan saja. Kenapa? Karena kalau kita tegur, bisa saja memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Para sahabat dulu minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan putranya sendiri minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia nggak mau ada orang lain yang membunuhnya. Ya, dia tahu bapaknya ini pantas mati. Maka dia sendiri pernah meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh ayahnya, karena ayahnya adalah pemimpin munafik, pemimpin orang-orang munafik. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuhnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau takut orang-orang di luar Islam akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Padahal dia munafik. Dia bukan sahabat. Dia munafik. Bahayanya kepada Islam sangat besar. Dia menggembosi berbagai macam jihad. Sehingga pasukan yang tadinya sudah ikut itu pulang. Jadi luar biasa bahayanya. Dia yang memfitnah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzina, Aisyah. Jadi, Masya Allah, bahayanya besar sekali. Tapi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan bahaya yang lebih besar yang akan muncul kalau dia dibunuh. Apa itu? Orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang di luar Islam enggak bisa membedakan ini sahabat, ini munafik. Mereka hanya menilai zahirnya saja. Kalau dia yang sudah kelihatan muslim saja dibunuh, maka mana mungkin mereka mau masuk Islam lagi? Itu yang beliau takutkan. Orang-orang sudah tidak mau masuk Islam karena sahabatnya sendiri saja dia bunuh. Jadi apa? Mudaratnya lebih besar. Maka demikian jemaah sekalian, di dalam mempraktekkan satu sunnah harus sesuai sunnah. Contoh yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah, Laula anna qaumaki hadithu ahdihim bil Islam lanaqattul ka'bata wa ja'altuhu babain babun yadkhulun wa babun yakhrujun. Kalaulah bukan karena kaummu ini baru masuk Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali menjadi seperti sedia kala. Ada dua pintu, pintu untuk masuk dan pintu keluar. Kalaulah bukan kaummu baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan bangun kembali seperti bangunan aslinya. Jadi, jamaah sekalian, Nabi SAW tidak merusak Ka'bah, tidak membangun kembali. Padahal seharusnya dibangun kembali seperti bangunan asli. Karena mereka pugar Ka'bah tidak lagi seperti bangunan asli. Tapi Nabi SAW tidak melakukan. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam bisa salah paham. Mereka kira Nabi SAW tidak memuliakan Ka'bah. Karena orang-orang musyrik dahulu, walaupun mereka kafir, mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Ya. Dan mereka tahu, ini adalah rumah Allah. Makanya ketika Abraha datang, dengan pasukan gajahnya, mau menghancurkan Ka'bah, mereka semuanya lari. Kenapa mereka lari, jemaah sekalian? Karena mereka yakin, ini rumah Allah. Pasti Allah yang akan menjaganya. Ya. Kalau orang Muslim, gak boleh lari. Harus dilindungi. Ya. Kalau mereka lari, tapi larinya punya keyakinan yang baik. Ya. Ini adalah rumah Allah, pasti Allah akan menjaganya. Artinya mereka masih tahu ini rumah yang dimuliakan. Makanya Nabi SAW tidak menghancurkan Ka'bah untuk dibangun kebangunan yang sebenarnya, karena khawatir mereka salah paham. Ya, mereka salah paham, mereka mengira Rasulullah SAW akan merusak Ka'bah. Jadi jemaah sekalian, demikian. Di dalam merubah kemungkaran, kalau akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu tidak boleh. Maka termasuk di sini. Di dalam memboikot ahlul bid'ah. Itu memang prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kalau ternyata memunculkan kemudaratan yang lebih besar, ya, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, seperti memunculkan kesalahpahaman terhadap sunnah dan menjadikan kaum muslimin kemudian menolak sunnah, tidak lagi mau mengikuti ahlus sunnah, maka tentunya kemudaratannya malah menjadi lebih besar. Tapi jamaah sekalian, walaupun tidak bisa memboikot secara total, tetap masih ada pemboikotan secara parsial yang harus dilakukan. Di antaranya adalah, tidak boleh bagi ahlus sunnah itu menghadiri majelis-majelis ahlul bid'ah. Majelis-majelis yang di situ disampaikan kesesatan. Ini tidak boleh. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah memilih guru hanya dari kalangan ahlus sunnah. Karena guru itu termasuk sebab terbesar muridnya itu menjadi ahlus sunnah atau menjadi orang sesat. Orang-orang yang melakukan pengeboman. Apakah mereka langsung mau mengebom bunuh diri begitu saja? Tidak. Mereka datang dulu di majelis-majelis, di kajian-kajian yang mengajarkan itu. Baru kemudian mereka tersesat. Makanya hati-hati. Ini termasuk prinsip ahlus sunnah. Dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, "Kana salafu yanhauna an mujalasati ahlil bidah wan nadhar fi kutubihim." Dahulu generasi salaf melarang kita bergaul dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, dan membaca buku-buku mereka. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip ahlus sunnah. Tidak menghadiri majelis-majelis yang di situ disampaikan kesesatan. ataupun membaca buku-buku yang mengandung kesesatan. Iya. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah yang akan melindungi kita dari bahaya, bahaya kesesatan. Kenapa jemaah sekalian? Perlu kita mengamalkan prinsip ini karena hati kita lemah. Hati kita ini lemah. Jangan sok jagoan, ya. Jangan sok kuat. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah atau satu ucapan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, jangan sekali-kali dia sampaikan kepada teman duduknya agar dia tidak memasukkan ucapan tersebut di hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf mengingatkan hal ini. Hati-hati, jangan kamu dengarkan ucapan si fulan karena dia suka berbicara yang sesat. Kenapa mereka mengingatkan? Karena mereka menganggap hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Makanya sangat jauh dari prinsip Ahlus Sunnah kalau ada misalkan panitia kajian mau mengundang orang yang sudah jelas dia punya satu penyimpangan. Kenapa? Alasannya apa? Kita kan bisa membedakan, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Nanti kita lihat aja, yang benar kita ambil, yang salah kita tolak. Jamaah sekalian, walaupun kita sudah tahu itu salah, tapi hati kita lemah. Bisa saja kita terjerumus dalam kesalahan itu, walau kita sudah tahu. Dan juga, sebenarnya kita tidak bisa menjamin untuk bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kita bisa jamin semua yang salah dia sampaikan, kita sudah tahu itu salah? Kalau kita ulama besar, mungkin bisa. Iya. Dan terlebih lagi, yang akan hadir ternyata untuk umum kajiannya. Enggak semuanya bisa menyaring. Jadi, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Tidak boleh kita menghadiri atau membaca buku-buku yang di situ terdapat kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Ya. Kita masuk pada penjelasan prinsip yang terakhir. Ahlus Sunnah memiliki karakter al-wasatiyah, pertengahan. Ahlus Sunnah memiliki karakter pertengahan, bersifat pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Jemaah sekalian, ini termasuk pembahasan yang luas dan masuk di dalam banyak bab. Namun, karena waktu kita terbatas, insya Allah kita akan meringkas. Mungkin kita sebutkan 5 bentuk pertengahannya Ahlus Sunnah dibanding kelompok-kelompok sesat. Pertama, di dalam babul asma wa sifat. Di dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah antara musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah adalah golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Sedangkan mu'attilah adalah kebalikannya. Mereka tidak mau mengakui sebagian sifat-sifat Allah atau bahkan seluruhnya. Kenapa? Karena alasan mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Subhanallah, alasan mereka sungguh mulia. Mereka khawatir jadi menyamakan Allah dengan makhluk, tapi mereka sayangnya menempuh cara yang salah, yaitu jadinya tidak mau mengimani sifat-sifat Allah. Kalau yang musyabbihah sebaliknya, mereka imani, tapi mereka samakan dengan sifat makhluk. Mungkin saya berikan contoh, sifat istiwa Allah. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahman alal arsh istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsh. Golongan musyabbihah mengatakan, Allah istiwa seperti raja yang duduk di atas singgasana. Kalau golongan mu'attilah sebaliknya. Mereka mengatakan, kalau saya mengimani sifat istiwa, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, sifat ini tidak ada. Tapi dia enggak berani menolak secara langsung. Namun dia tafsirkan. Maksud istiwa itu, kata mereka, adalah istilah berkuasa. Bukan istiwa di atas arsy, tapi maknanya berkuasa. Padahal kedua-duanya adalah sifat Allah yang berbeda. Antara istiwa dengan istilah berkuasa. Iya. Dan jemaah sekalian, itu bukan tafsir, tetapi tahrif, penyelewengan makna. Nah, ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah meyakini seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan seperti yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditafsirkan sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Maka ahlu sunnah meyakini Allah istiwa di atas arsy. Namun istiwanya tidak sama dengan istiwanya makhluk. Tidak disamakan dengan istiwanya makhluk. Ini kaidah gunakan pada semua sifat Allah. Ya. Allah mengabarkan kepada kita, dia memiliki tangan. Maka kita harus yakin, Allah memiliki tangan. Tetapi tangannya tidak sama dengan tangannya makhluk. Tangannya adalah tangan yang mulia, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kalau orang musyabbihah, mereka mengatakan, tangan Allah seperti tangannya makhluk. Kalau mu'attilah, dia enggak mau beriman sama sekali dengan tangannya Allah. Dia tafsirkan lagi. Atau lebih tepatnya dia selewengkan maknanya, katanya itu bukan tangan, maksudnya kekuatan. Iya. Jadi ahlu sunnah di tengah-tengah. Dan ini butuh pembahasan lebih luas tentang nama-nama dan sifat Allah. Mungkin jemaah sekalian bisa mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, atau Lum'atul I'tiqad, karya Ibn Qudamah. Itu adalah dua kitab yang ringkas menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa membaca syarah-syarahnya yang sudah diterjemahkan. Iya. Salah satunya yang terbaik syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, penjelasan akidah wasitiyah. Beliau juga punya buku penjelasan Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah. Ini untuk meluaskan materi asma wa sifat. Baik. Ini yang pertama. Dalam bab al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua dalam masalah takdir. Ini juga pembahasan yang luas sekali. Dalam masalah takdir. Ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah di antara dua golongan yang menyimpang. Yaitu golongan Qadariyah dan Jabriyah. Golongan Qadariyah itu menolak takdir. Mereka mengatakan manusia itu merdeka. Manusia itu merdeka, tidak ada takdir Allah, tidak ada campur tangan Allah di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Sedangkan golongan Al-Jabriyah sebaliknya. Mereka mengatakan manusia itu hanya seperti wayang. Allah yang menggerakkan ke sana kemari. Mereka kalau berbuat dosa, kalau begitu enggak boleh disalahkan. Karena itu sudah takdir Allah. Itu golongan Jabriyah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada sebutir pasir pun yang bergerak kecuali dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Apabila Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Apabila Allah tidak kehendaki, maka tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah, kehendak Allah, dan juga ciptaan Allah. Itu keyakinan ahlu sunnah. Tapi ahlu sunnah juga tidak menafikan manusia, Allah berikan kemampuan untuk berkehendak. Allah berikan kemampuan untuk berkehendak. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak, itu akan terjadi kecuali apabila Allah berkehendak. Artinya apa? Walaupun manusia punya kehendak, tidak keluar dari kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki baru terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Ya. Ini kita ringkas saja karena ini pembahasannya cukup luas tentang masalah takdir. Ya, dan itu juga bisa didapatkan pembahasannya lebih detail pada kitab yang sudah kita sebutkan tadi, Al-Aqidah Al-Wasitiyah atau kitab Lum'atul I'tiqad. Kemudian yang ketiga, pertengahan ahlu sunnah pada bab wa'idullah, ancaman Allah. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dalil-dalil berupa ancaman. Dalil-dalil berupa ancaman. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah thalathun. Tidak akan masuk surga tiga golongan. Disebutkan tiga golongan itu adalah orang yang durhaka pada kedua orang tua, pecandu khamar, dan ad-dayus, seorang laki-laki yang tidak cemburu melihat anggota keluarganya yang perempuan berbuat dosa. Terutama dosa terkait hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dia enggak cemburu. Seakan-akan biasa-biasa saja. Ya. Ini tiga golongan, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Berarti ini ancaman. Maka, Ahlus Sunnah dalam dalil-dalil seperti ini berada di antara dua golongan sesat. Yang pertama, golongan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah ini adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Berdasarkan dalil-dalil ini, mereka kemudian mengkafirkan para pelaku dosa besar. Tadi apa? Tiga dosa besar. Yang pertama apa? Durhaka pada kedua orang tua. Pecandu khamar. Dan dayuth. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, mereka tidak akan masuk surga. Maka mereka langsung ambil kesimpulan, kalau begitu mereka kafir. Maka mereka pun mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka yakin di akhirat masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Sebaliknya golongan Murji'ah, mereka berpendapat semua perbuatan dosa itu tidak akan mempengaruhi keimanan. Jadi dia melakukan dosa apapun, imannya stabil. Imannya statis. Tidak berkurang, kalau dia taat pun imannya tidak bertambah. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Apa pendapat Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mengatakan, orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Dia adalah orang mukmin yang lemah imannya, tapi dia enggak kafir. Tapi dia tidak kafir. Iya. Jadi, itu keyakinan Ahlus Sunnah. Dia masih mukmin, tidak kafir, namun dia adalah mukmin yang lemah imannya. Iya. Kalau begitu, di mana perbedaan di dalam memahami hadis tentang ancaman tersebut? Maka, kalau orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, mereka mengatakan, kalau Allah sudah mengancam, pasti Allah akan realisasikan ancamannya. Padahal, pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ancaman Allah tidak berarti Allah akan merealisasikannya kecuali ancaman neraka untuk orang-orang kafir. Adapun ancaman bagi kaum muslimin, itu belum tentu Allah akan merealisasikan ancamannya tersebut. Kenapa? Karena ancaman itu beda dengan janji. Ya, mereka menyamakan antara janji dengan ancaman. Kalau Ahlus Sunnah membedakan, kalau janji itu pasti Allah tepati. Tapi kalau ancaman, bisa jadi Allah tidak tepati. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika Allah memaafkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar itu, menunjukkan sifat-sifatnya yang Maha Agung. Ya. Dan dalil yang menunjukkan hal itu adalah surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa ancaman tidak masuk surga itu tadi bermakna kalau Allah menghendaki. Artinya kalau Allah menghendaki diampuni, dia akan masuk surga. Kemudian tidak juga bermakna kekal di dalam neraka. Karena ayat ini menunjukkan selain orang-orang kafir dan musyrik, itu tidak kekal di neraka. Baik, ini yang ketiga. Masih dua lagi, sedikit lagi ya. Yang keempat, di dalam penamaan iman dan kekufuran. Ahlus Sunnah itu pertengahan. antara dua golongan yang sesat. Ini masih ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Golongan sesat yang pertama, yaitu golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Muslim yang melakukan dosa besar, mereka kafirkan. Mereka kafirkan. Dan mereka yakin di akhirat pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Golongan yang kedua adalah golongan Murji'ah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan kesyirikan dan kekufuran sekalipun, tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia adalah masih mukmin, tapi mukmin yang lemah imannya. Dan di dalam Islam tidak ada statusnya orang yang dia tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Itu tidak ada. Ya. Status manusia hanya ada dua. Kalau bukan mukmin, kafir. Walaupun kafir itu banyak macamnya. Namun status mereka sama, kafir. Dan demikian pula orang beriman, statusnya sama. Hanya yang membedakan adalah derajat keimanan. Ya. Jadi enggak boleh kita kafirkan. Hanya kita bedakan derajat keimanan. Ada yang sempurna imannya atau baik imannya, dan ada yang kurang imannya atau lemah imannya. Baik. Kemudian yang kelima, sifat pertengahan Ahlus Sunnah, ini sudah kita singgung juga tadi, di dalam bersikap kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Khawarij, mereka memusuhi bahkan mengkafirkan Ahlul Bait. Sebaliknya golongan Syiah, mereka mencintai Ahlul Bait tapi dengan cara berlebih-lebihan. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebih-lebihan. Saking berlebihannya orang-orang Syiah ini, sampai mereka menuhankan Ahlul Bait. Ya. Siapa yang mereka tuhankan? 12 imam. Makanya dinamakan Syiah Imam 12. Karena ada 12 imam yang mereka tuhankan, mereka pertuhankan. Yang nomor satu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan anak keturunannya, yang favorit mereka adalah Al-Husain. Ya. Makanya jemaah sekalian, jangan heran kalau kita pergi haji atau umroh lagi berdekatan dengan jamaah dari Iran, ya, ini mayoritas Syiah berasal dari negeri Iran, kita kaum muslimin mengucapkan talbiyah Allahumma labbaik, labbaika Allahumma labbaik, mereka talbiyahnya ya Husain, labbaika ya Husain. Iya. Dan bahkan mereka meyakini berziarah ke makam Husain itu lebih afdal dibandingkan pergi haji. Bahkan lebih afdal daripada 20 kali haji. Ya. Itu keyakinan mereka. Makanya mereka pugar kuburan Al-Husain yang ada di Karbala, di Irak. Dan mereka yakini tanahnya menjadi tanah suci. Ya. Kemudian mereka pergi berziarah kepadanya. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin ramai di Makkah untuk menunaikan ibadah haji, di Karbala juga ramai. Ya. Karena mereka yakin lebih afdal pergi ke sana dibandingkan pergi berhaji. Ya. Jadi cinta tapi berlebih-lebihan. Walaupun pada kenyataannya pengakuan cinta mereka itu hanyalah palsu. Ya. Salah satu buktinya adalah di bulan ini, bulan Muharram. Nanti tanggal 10 Muharram mereka punya hari perayaan. Perayaan apa jemaah sekalian? Perayaan ratapan kematian. Pada hari Asyura 10 Muharram, ratapan kematian atas wafatnya Husain. Setiap tanggal 10 mereka rayakan. Bagaimana cara merayakannya? Menangis-nangis, meraung-raung, berteriak-teriak, dan menyiksa diri sampai luka-luka. Ya. Ini mengada-ada di dalam agama. Dan bahkan dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah au min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat tradisi jahiliyah pada umatku yang belum juga mereka tinggalkan. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, membanggakan keturunan, ya, darah kita biru enggak merah, ya. Yang kedua at-ta'nu fin nasab, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Jadi dia membanggakan keturunannya dan dia mencela orang lain, ya. Kalian bukan bangsawan, kami bangsawan, ya. Kemudian yang ketiga al-istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Ini kesyirikan. Kemudian yang keempat an-niyaha, meratapi mayit. Jadi ini tradisi jahiliyah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang memukul-mukul pipi, menyiksa diri, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Tapi itulah yang mereka lakukan di tanggal 10 Muharram, bukannya berpuasa. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu. Puasa pada hari Asyura, 10 Muharram, aku harap kepada Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Bukannya berpuasa, malah bikin aksi di jalan. Dan itu mereka jadikan karnaval, konvoy, ya. Dan jemaah sekalian, tidak ada cara dakwah dengan pawai dalam Islam. Tidak ada cara dakwah dengan konvoy di dalam Islam atau dengan demonstrasi. Tidak ada. Itu cara orang-orang sesat. Mereka adakan konvoy, mereka adakan karnaval, pawai di jalanan sambil menyiksa diri. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka meratapi kematian Husain, padahal merekalah yang membunuh Al-Husain. Makanya air mata mereka itu adalah air mata buaya. Iya. Kesedihan yang palsu. Sebab Al-Husain mati karena mereka. Al-Husain itu tadinya di Madinah. Kenapa beliau bisa wafat di Irak? Kenapa beliau bisa wafat di Karbala, di Irak? Karena mereka menulis surat. Banyak sekali surat yang mereka kirimkan kepada Al-Husain. Datanglah engkau kepada kami, kami akan melindungimu dan mendukungmu. Itu isi surat mereka. Sampai Al-Husain pun akhirnya berangkat dengan sebagian besar anggota keluarganya. Iya, para sahabat ketika itu menahan Al-Husain. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, kalau saya tidak takut kamu jadi seperti anak kecil, saya akan ikat kamu. Ya, supaya kamu enggak pergi. Tapi Al-Husain berkeras untuk pergi karena menerima surat-surat yang begitu meyakinkan. Iya. Ternyata jemaah sekalian, sampai Al-Husain di Irak, di satu tempat yang namanya Karbala, yang mereka jadikan kota suci sekarang, Al-Husain diserang oleh pasukan gubernur Irak ketika itu. Ya. Kemana orang-orang yang melindungi beliau? Orang-orang yang mengirim surat untuk melindungi beliau? Mereka semuanya lari ketakutan. Ya. Takut berhadapan dengan pasukan pemerintah. Jadi mereka biarkan Al-Husain dan keluarganya terbunuh. Inilah kenyataannya jemaah sekalian. Mereka lah sebenarnya pembunuh Al-Husain. Karena mereka yang menyebabkan kematian beliau. Kok tiba-tiba sekarang sok bersedih, ya, meratapi kematian beliau, padahal mereka penyebabnya. Jemaah sekalian, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Inilah alhamdulillah sudah 10 prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dengan cabang-cabangnya yang telah kita sebutkan di sela-sela pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah di akhir hayat kita. Jemaah sekalian, mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi baik. mencintai orang kafir, bersikap loyal kepada mereka, termasuk penyimpangan akidah yang berat. Bahkan, bukan hanya menjadikan dia sesat, bisa saja menjadikan dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Sudah enggak pantas disebut sebagai Muslim. Namun ulama di sini menjelaskan dua tingkatan. Dua tingkatan orang yang mencintai orang kafir. Tingkatan yang pertama, yang sampai pada kekafiran. Dia kafir seperti mereka. Walaupun dia tidak masuk agama mereka. Tapi ketika dia mencintai orang kafir, bisa dia jadi kafir seperti mereka. Kenapa demikian? Karena dia mencintai mereka disebabkan agama mereka. Kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Maka dia kafir seperti mereka. Iya. Ini jenis yang pertama. Kalau dia mencintai mereka, kenapa? Setuju dengan agama mereka. Tidak menyalahkan agama mereka. Tidak menyalahkan kesyirikan mereka menyembah selain Allah. Maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Tingkatan yang kedua adalah, dia mendukung orang kafir, mencintai orang kafir, karena apa? Karena duniawi. Ya. Contohnya misalkan dia pingin negara lebih baik, atau dia pingin juga kecipratan, ya, jabatan, kecipratan proyek misalkan, ya, macam-macam keinginan-keinginan mereka. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai pada tingkat kekafiran. Kalau dia tetap meyakini mereka itu sebenarnya kafir, agama mereka salah, kesyirikan mereka menyembah selain Allah adalah kekufuran. Kalau dia masih punya keyakinan itu, namun dia punya sikap loyal terhadap orang kafir, maka dia adalah pelaku dosa besar, tidak sampai dikafirkan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali di sini maknanya adalah yang dicintai, yang kita bersikap loyal kepadanya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Tetapi ayat ini dirinci lagi dengan sunnah. Kalau kita perhatikan ayat ini, seakan-akan semua orang yang bersikap loyal kepada mereka semua jadi kafir. Namun pemahamannya tidak demikian. Kembali kepada dua bentuk sifat loyal tadi yang sudah kita jelaskan. Kenapa? Karena ada sunnah yang mengkhususkan ayat ini. Ada hadis, yaitu sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersikap loyal kepada orang kafir. Seperti apa sikap loyalnya? Beliau bocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Maka apa alasan beliau melakukan ini? Bukan karena setuju dengan kekafiran mereka. Bukan pula karena kebencian terhadap Islam. Tetapi karena apa? Karena beliau ingin melindungi keluarganya yang masih ada di Makkah. Ya. Ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat sudah minta izin untuk membunuh beliau. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Karena beliau tidak kafir. Tidak boleh dibunuh. Iya. Maka ini menunjukkan apa? Kalau dia bersikap loyal bukan karena setuju dengan kekafiran mereka, dia tidak sampai kafir. Namun itu adalah dosa besar. Iya. Artinya ini berbahaya. Dan Allah juga telah mengingatkan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan jemaah sekalian, ulama sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, memilih orang kafir, mendukung orang kafir menjadi pemimpin, itu hukumnya haram. Orang kafir, hukumnya haram memimpin kaum muslimin, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian, orang yang mengatakan demikian, walaupun dia kafir, tapi dia tidak korupsi. Karena orang ini, dia tidak tahu betapa bahayanya kekafiran. Semua kebaikan seseorang menjadi tidak bernilai apabila dia kafir. Bahkan seluruh kebaikan yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Seperti ayat yang sudah kita sebutkan tadi, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu. Jamaah sekalian, sebesar dan sebanyak apapun seseorang itu melakukan dosa, itu lebih ringan dibanding dosa kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya. Dosa sepenuh bumi kalau korupsi sudah berapa triliun itu. Tetapi kata Allah, kemudian engkau datang kepadaku dengan tanpa mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi bagaimana mungkin disamakan antara dosa korupsi dengan kesyirikan dan kekufuran? Ya. Maka orang yang mengatakan demikian karena dia tidak tahu betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang kafir tersebut karena dosa yang sudah dia kerjakan. Iya. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, ini sering dicontohkan ya. Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Dia baik. Tapi dia mencaci maki orang tua kita. Tentu kita akan marah kepadanya. Bagaimana lagi dengan orang yang mencaci maki Allah dan Rasul-Nya? Orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Apakah kita masih akan cinta kepadanya walaupun dia enggak korupsi? Maka kalau kita masih cinta kepadanya, dipertanyakan iman kita. Ya. Memang dia baik, dia tidak korupsi, tapi dia mengatakan Allah memiliki anak. Ini adalah cacian yang sangat besar kepada Allah. Takadu samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watansyakul ardu watakhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung runtuh, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah. Bagaimana mungkin orang muslim mendukung orang yang mengatakan demikian? Ya. Jadi jemaah sekalian, tidaklah mereka mengucapkan itu karena, kecuali karena mereka tidak memahami keimanan yang benar. Kalau begitu jemaah sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk mendakwahi mereka. Ini ujian bagi kita. Ini ada hikmah yang bisa kita petik. Kok bisa-bisanya orang kafir terpilih menjadi kepemimpinan kaum muslimin? Ini hikmah yang bisa kita petik. Kenyataannya kaum muslimin memang seperti itu. Akidahnya rusak, akidahnya menyimpang. Maka kita yang sudah mengetahui, kita punya tanggung jawab untuk mendakwahi mereka. Ya, ini paling tidak pelajaran yang bisa kita petik ya. Ya. Kalaupun betul-betul dia terpilih, alhamdulillah kita bisa petik pelajaran. Ya. Apakah kelompok LDII, Islam Jamaah, masuk bagian dari kelompok Khawarij? Iya, termasuk. Karena mereka mengkafirkan orang yang ada di luar mereka. Bukan hanya mengkafirkan, menajiskan. Ya. Karena bagi mereka, taharahnya orang kafir, ya tidak sah. Tidak sah. Walaupun di akhir-akhir ini mereka rubah metode, lebih halus. Jangan sampai orang di luar kelompok mereka ketahuan kalau mereka mengkafirkan yang di luar kelompok mereka. Iya. Tapi sebenarnya sudah banyak yang tahu, terutama yang mantan kelompok ini. Iya. Bukan hanya mengkafirkan, menajiskan. Ya. Sampai-sampai ada dulu kawan yang sudah bertobat, alhamdulillah. Dulu beliau Kalau misalkan menjemur pakaian, kemudian turun hujan, ada tetangga yang mengangkat pakaiannya supaya enggak basah, dia malah marah. Ya. Karena dia yakin tangannya itu najis. Ya. Malah dia cuci lagi pakaiannya. Ya. Kenapa? Karena mereka memahami firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Jadi sekali lagi mereka punya dalil. Semua kelompok sesat punya dalil. Ini Al-Quran. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Maka mereka anggap semua di luar kelompok mereka najis. Makanya dicuci lagi. Iya. Padahal ayat ini juga maknanya enggak seperti itu. Maknanya adalah najis akidahnya, bukan badannya. Makanya Nabi SAW mengikat tawanan perang di masjid. Kalau najis, enggak mungkin dimasukkan di masjid. Iya, jadi sudah salah pahamnya dua kali. Ya, sudah mengkafirkan kaum muslimin dan salah memahami ayat tentang najis. Bagaimana dengan metode mangkulnya? Yaitu menerima ilmu agama dari ustadz-ustadznya saja tanpa menerima ilmu dari ulama selainnya. Ini termasuk sebab penyimpangan mereka. Dan ini termasuk senjata mereka untuk menjaga jangan sampai anggotanya keluar. Karena hanya mau menerima kebenaran dari kelompoknya saja. Padahal kelompoknya menyimpang. Ya. Dan ini beda dengan prinsip Ahlus Sunnah tadi yang kita sebutkan. Beda antara kita pergi berguru dan kita menerima kebenaran. Kalau kita enggak berguru kepada dia, tapi tiba-tiba dia menyampaikan kebenaran kepada kita, dia sampaikan yang benar, kita harus terima. Jangankan manusia, setan pun menyampaikan yang benar kepada kita, kalau terbukti itu benar, kita terima. Tapi bukan berarti kita cari dia, kemudian kita duduk bersimpuh di majelisnya. Bukan itu maknanya. Iya. Jadi ini metode yang menyimpang. Maksud metode mereka ini adalah, gurunya mau ngomong apapun, walaupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, harus diterima. Itulah maksud mangkul. Iya. Dasar hukum orang Khawarij yang mudah mengkafirkan bukan Al-Ma'idah 44. Surat apa, Ustaz? Surat apa itu? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya? Al-Ma'idah ayat berapa? 44 kan? Coba dilihat lagi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Intinya lafaznya seperti itu. Mungkin salah ayatnya, coba dicek. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mungkin di akhir ayat. Hah? Ya, coba dibuka aja. Hah? Bagian akhirnya kan? Iya, betul 44 tapi di bagian akhirnya. Iya. Apabila ada seorang ustadz yang biasa isi kajian sunnah, akan tetapi masih loyal terhadap salah satu partai Islam dan terkadang menghadiri majelis bid'ah dengan alasan supaya dakwahnya bisa diterima mereka dengan cara berlemah lembut dan pelan. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari ustadz yang seperti ini? Pertama jemaah sekalian, cara seperti ini menyelisihi sunnah itu sendiri. Dan ini adalah jalan ahlul bid'ah. Bergabung dengan majelis-majelis mereka. Kalau mau berlemah lembut, bukan seperti itu caranya. Tidak harus dengan kita mengikuti majelis-majelis mereka. Jadi, seperti sudah kita jelaskan tadi, cara seperti ini justru adalah cara mereka ikut bersama majelis-majelis mereka. Iya. Dan bisa jadi, orang yang ikut dalam majelis mereka sedikit banyak terpengaruh dengan kebid'ahan mereka, ajaran-ajaran mereka. Atau menjadi lemah dia di dalam mengingkari kemungkaran mereka. Karena dia sudah bergabung dengan mereka. Ya, jadi ini bukan cara lemah lembut yang dibenarkan syariat. Ya, bukan dengan cara bergabung dengan majelis-majelis mereka. justru itu adalah pertolongan kepada mereka. Pertolongan kepada mereka. Ada majelis yang menyampaikan kesesatan. Kita hadir di situ. Berarti memperbanyak jumlah mereka. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah, tatkala orang lain menilai kita, oh Ustadz Sunnah hadir di situ, berarti kajiannya bagus. Berarti menipu orang. Menyesatkan orang. Iya. Itu pernah diingatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Hadirnya kita, kata beliau, di majelis-majelis ahlul bid'ah, di majelis-majelis yang menyampaikan kesesatan, walaupun kita enggak terpengaruh, maka itu akan menjadi pertolongan bagi mereka atau membuat orang tertipu. Ya. Apalagi dia sudah dikenal sebagai dai sunnah. Dia hadir di majelis itu, orang melihat dia bisa saja berkesimpulan, kalau begitu itu sunnah juga. Karena Ustadz Sunnah hadir. Iya. Jadi ini bukan metode yang benar. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah kalau dia terpengaruh. Apakah dia sudah sehebat ulama salaf? Sehingga tidak takut terpengaruh. Iya. Jadi ini metode yang salah, metode yang menyimpang. Ada yang mengambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan menyatakan manhaj yang benar, ada tambahan Asy'ariyah. Mohon penjelasannya Ustaz. Asy'ariyah adalah golongan yang menyimpang yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Maksudnya apa? Dibandingkan kelompok-kelompok lain, memang penyimpangannya lebih sedikit. Iya. Tapi enggak bisa kita katakan Ahlus Sunnah secara mutlak. Dan juga tidak bisa kita katakan ahlul bid'ah secara mutlak. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena banyak hal yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Tapi tidak sedikit juga yang mereka berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Seperti penetapan sifat 20. Dan tidak mengakui sifat-sifat yang lain. Dari sini saja sudah merupakan perbedaan yang mendasar. Karena terkait dengan keimanan kepada Allah. Ahlus sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak membatasi hanya 20. Iya. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Bahkan bisa jadi satu nama lebih dari satu sifat. Contohnya apa? Allah bernama Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Maka di situ terkandung sifat penciptaan. Juga terkandung sifat kekuatan. Kenapa? Enggak mungkin mencipta tanpa kekuatan. Juga terkandung sifat ilmu. Enggak mungkin mencipta tanpa ilmu. Jadi satu nama pasti mengandung sifat. Minimal satu sifat, bisa lebih. Allah bernama Ar-Rahman. Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Dan seterusnya. Andai Allah punya nama 99 saja, maka sifat Allah minimal 99. Padahal nama Allah itu tidak ada batasannya. Adapun maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'an wa tis'in asman, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsoknya, mengihsok itu artinya bukan sekedar menghafal, tetapi memahami kandungan maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini bukan pembatasan. Nama Allah hanya 99, bukan. Tetapi hadis ini hanyalah seperti ketika kita mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Bukan berarti uang saya hanya 1 juta. Seperti itu memahami hadis tersebut. Artinya, nama Allah banyak. Lebih dari 99. Andai nama Allah 99 saja, minimal ada 99 sifat. Kenapa dibatasi hanya 20? Iya. Ini salah satu contoh perbedaan. Belum lagi di masalah takdir dan di berbagai bab. Asy'ariyah itu menyelisihi ahlus sunnah. Memang ada cukup banyak yang mereka sama dengan ahlus sunnah. Tetapi tidak sedikit juga yang mereka menyimpang. Dan jamaah sekalian, satu penyimpangan, tetapi itu dalam prinsip akidah, itu sudah cukup menjadikan orang yang menyimpang itu tergolong pada ahlul bid'ah, bukan lagi ahlus sunnah. Apalagi kalau dia punya banyak penyimpangan. Iya. Makanya itulah Asy'ariyah, kalau mereka ahlus sunnah, kenapa lagi disebut Asy'ariyah? Ya. Harusnya dikatakan ahlus sunnah saja, karena mereka memang punya pemikiran yang lain, yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Barangkali demikian, wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus didakwahi dan diajarkan kepadanya, terutama prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Ya. Kalau dia masih mengamalkannya, maka dia adalah seorang Muslim. Ya. Dan yang paling utama adalah mengajak dia ke majelis-majelis ilmu, supaya dia belajar, supaya dia mendalami agama. Ya, karena ilmu itulah kunci utama seseorang memahami agama dan mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ya. Jadi, dakwahi dia, ajarkan dia dan ajak dia ke majelis-majelis ilmu. Orang yang mengaku sebagai orang kafir, barangkali bukan karena dia menganggap dirinya kafir, cuman karena khawatir saja. Ya, jangan-jangan saya sudah kafir. Jadi tergantung, tanyakan kepada dia, kalau dia dalam kondisi yakin sebagai orang kafir, berarti dia harus bersyahadat lagi. Tapi kalau dia mengucapkan itu hanya karena ketakutan, maksud dia jangan-jangan saya ini orang kafir, maka tidak harus bersyahadat lagi, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa ulama ahlus sunnah wal jamaah? Dari penamaannya saja kita sudah ketahui. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama artinya orang yang berilmu. Ahlus sunnah wal jamaah artinya mengikuti metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah definisi ulama ahlus sunnah wal jamaah. orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau ulama-ulama besar yang masih hidup di masa kita ini sangat banyak. Seperti ulama ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mungkin termasuk ulama yang paling tua di abad ini yang masih hidup. Demikian pula putra beliau yang sudah alhamdulillah beberapa kali datang ke Indonesia, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Ini ayah dan anak, dua orang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini. Kedua-duanya adalah pengajar di Masjid Nabawi. Ya. Masih ada juga di Masjid Nabawi Syekh Ali Nasir Al-Faqihi, Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh, banyak lagi jamaah sekalian, sangat banyak, terutama para ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Ya. Syekh Saleh Al-Abud dan masih banyak lagi. Di kota Riyadh, Syekh Saleh Al-Fauzan, Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh. Ya. Di kota Makkah, Syekh Wasiullah Al-Abbas, ahli hadis kota Makkah, tapi beliau keturunan India. Syekh Muhammad Ali Adam, juga ahli hadis kota Makkah, tapi keturunan Afrika. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi, pada umumnya, yang mengajar di Makkah dan Madinah, terutama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini. Ya. Alhamdulillah, banyak da'i-da'i kita yang berasal dari Indonesia, banyak ustadz-ustadz kita yang menjadi murid-murid mereka. Ya, itu pun termasuk orang-orang yang berilmu mesti kita. Kenapa jemaah sekalian? Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Tadi sudah kita jelaskan beberapa alasan. Karena Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang berilmu. Ada juga alasan penting sekali. Kalau kita mencela para ulama sunnah, maka itu berarti menghalangi kaum muslimin untuk belajar sunnah. Ini bahayanya. Ini bahayanya kalau kita merendahkan ulama sunnah. Orang yang mau mengambil ilmu dari mereka tidak jadi. Ternyata dia begini dan begitu. Iya. Berarti kita menghalangi manusia dari sunnah. Itulah bahayanya. Orang jadi bodoh semua, tidak mau belajar kepada para ulama. Karena ulamanya sudah dijatuhkan kewibawaan dan kehormatannya. Iya. Jadi, itu beberapa contoh nama-nama ulama Ahlus Sunnah yang masih hidup saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, iya. Memang benar, pada asalnya, demokrasi, pemilu, itu bukan ajaran Islam. Ya. Makanya, orang kafir sekalipun, bisa saja terpilih dengan sistem yang rusak ini. Pencuri, koruptor, bisa saja terpilih dengan demokrasi. Semua bisa terpilih. Kalau dalam Islam, memilih pemimpin tidak dinilai dengan banyaknya orang yang setuju kepada dia. Dia layak memimpin, dia pantas memimpin, maka dia yang harus memimpin. Setuju atau tidak, dia yang harus memimpin. Walaupun mayoritas tidak setuju. Ya, itu dalam Islam. Dilihat pada kapasitas dan kualitas orangnya. Bukan dilihat pada banyaknya orang yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Kebanyakan orang itu tersesat. Mana mungkin yang banyak ini memilih yang baik? Itu pada umumnya. Pada umumnya terjadi seperti itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi mayoritas manusia tersesat. Tapi itulah prinsip demokrasi. Suara mayoritas, ya. Walaupun sering saya ingatkan, pada hakikatnya kita adalah orang yang dibodoh-bodohi dengan demokrasi. Karena demokrasi itu bukan suara mayoritas sebenarnya. Demokrasi itu hanyalah suara segelintir orang yang punya uang yang bisa bikin pencitraan. Ya. Kalau iklannya kuat, pencitraannya kuat, dialah yang terpilih. Iya. Karena mayoritas itu bisa mudah, gampang dibawa ke sana kemari, dibodoh-bodohi oleh iklan-iklan. Iya. Jadi pada asalnya itu memang bukan ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan Islam. Tetapi para ulama juga berfatwa, apabila ada mudarat yang lebih besar, maka boleh kita menempuh mudarat yang lebih ringan. Ya, di dalam syariat ada kaidah irtikabu akhafid dararain. Kalau ada dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan. Nah, contoh kasusnya di sini, kita ikut pemilu salah, tapi kita biarkan orang kafir memimpin, lebih salah lagi. Maka kita tempuh mudarat yang lebih ringan. Ya, itu kaidah umum. Itu kaidah umum yang difatwakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Demikian wallahu alam. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan pemilu itu bagus. Para ulama kadang membolehkan pemilu bukan karena pemilu itu bagus, melainkan karena memperkecil mudarat, supaya tidak muncul mudarat yang lebih besar. Itu saja. Dua-duanya mudarat, tapi kita dianjurkan menghindari mudarat yang lebih besar. Iya. Wallahu alam. Tasawuf murni dan oh ya, jemaah sekalian, inilah pentingnya kita mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dan untuk mengkaji lebih detail, lebih banyak prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, hendaklah kita mempelajari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku-buku para ulama Ahlus Sunnah, diantaranya yang saya sebutkan tadi, Al-Aqidah Wasitiyah, atau Lum'atul I'tiqad, dan kitab-kitab yang lainnya. Apa gunanya? Supaya kita bisa mengikuti dan bisa membedakan ini Ahlus Sunnah sejati, dan itu hanya mengaku-ngaku. Ya. Karena hanya pengakuan, semua orang bisa. Semua orang bisa mengaku ahlus sunnah. Dan memang pada umumnya, kelompok-kelompok yang menyimpang itu juga mengaku ahlus sunnah. Juga pengikut Al-Quran dan sunnah. Tetapi kenyataan yang membedakan. Kenyataan yang membuktikan. Benar enggak mereka ahlus sunnah atau tidak? Ya. Jadi walaupun mereka menamakan itu konferensi ahlus sunnah, kalau ternyata bertentangan dengan sunnah, maka penamaan itu tidak ada gunanya sama sekali. Jangan kita tertipu. Dan tadi sudah kita jelaskan, di antara penyimpangan akidah Asy'ariyah yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apalagi berbicara tasawuf. Maka penyimpangannya lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Dan tasawuf itu bersekte-sekte. Bertarekat-tarekat. Dan setiap sekte memiliki amalan masing-masing. Ya, makanya tasawuf mana yang dia maksudkan di sini? Ya. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Qadrisiyah, atau tarekat apa? Ya. Macam-macam. Tarekat-tarekat di dalam tasawuf. Kelompok-kelompok tasawuf. Ya. Tapi memang ada ajaran-ajaran yang mereka itu sama, menyatukan mereka. Namun, banyak juga perbedaan di antara mereka. Masing-masing mengklaim punya zikir khusus. Diwariskan dari Rasulullah SAW melalui jalur periwayatan mereka. Yang lain enggak dapat. Ya, cuman mereka saja. Itu hanya sekedar klaim. Yang mereka tidak bisa buktikan. Sanad yang sahih. Sanad ilmiahnya. Ya. Mereka klaim ini amalan dari Nabi sampai kepada diwariskan kepada Abu Bakar, yang itu kepada Umar, yang itu kepada Uthman. Jamaah sekalian, tidak ada ajaran Islam yang seperti ini, yang hanya diajarkan kepada sebagian golongan, tidak kepada yang lainnya. Tidak ada jamaah sekalian. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam, seluruh manusia dan jin, bukan hanya sekelompok orang. Ya, tapi mereka bisa mengklaim seperti itu. Dia punya wirid khusus, punya zikir khusus yang tidak dimiliki oleh golongan yang lain. Iya. Di antara penyimpangan tasawuf yang paling parah adalah keyakinan mereka, ya, mungkin enggak semua. Makanya tasawuf itu bergolong-golongan. Mungkin tidak semua. Keyakinan mereka yang sama persis dengan keyakinan Syiah, yaitu meyakini bahwa wali-wali mereka mengetahui perkara gaib, bahkan bisa menolong mereka dalam mara bahaya, dan bisa mereka berdoa kepada para wali mereka, atau mursyid mereka, atau guru-guru tarekat mereka. Persis dengan keyakinan Syiah terhadap imam-imam mereka. Menuhankan para wali. Ya. Itu banyak orang-orang tasawuf yang seperti itu. Ya. Demikian pula, keyakinan mereka agama itu dibagi empat. Sebagian membagi empat, sebagian menjadi dua. Empat itu apa saja? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Yang bagi dua, hakikat dan syariat. Ya. Sebenarnya sama saja. Antara yang bagi empat dan bagi dua. Intinya dua. Agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Kalau sudah hakikat, berarti sudah jadi wali. Kalau masih syariat, masih orang biasa. Ya, seperti kebanyakan kita ini, masih syariat semuanya. Ya, belum sampai derajat hakikat. Dan yang parahnya apa? Kalau sudah hakikat, atau sudah ma'rifat, sudah jadi wali, maka sudah terlepas darinya sebagian kewajiban, atau mungkin semuanya. Dia enggak perlu lagi sholat, dia enggak perlu lagi puasa, dia enggak perlu lagi zakat. Kenapa? Karena itu khusus untuk tingkatan syariat. Dia sudah sampai tingkatan hakikat ma'rifat. Maka jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, ini kekufuran. Kenapa? Karena seakan-akan dia mengatakan, Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk orang yang sudah sampai tingkatan hakikat. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam. Ya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Saya adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tapi mereka mengatakan, kalau sudah wali tidak perlu melakukan sebagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula kalau wali ini berbuat dosa, enggak boleh kita salahkan. Karena menurut syariat dia berdosa. Ya, misalkan dia datang di kafe-kafe, di tempat pelacuran, kafe-kafe khamar di tempat pelacuran, itu enggak boleh kita salahkan. Karena menurut syariat memang salah, tapi secara hakikat enggak salah. Secara hakikat dia mau membersihkan rahim-rahimnya para pelacur. Ya. Begitu secara hakikatnya. Jadi ketika dia berzina, itu ya, pemahaman tasawuf yang seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan ahlus sunnah? Iya. Jadi kalau saya sekedar mengklaim, ya, tapi kenyataan yang membuktikan, dan masih banyak sekali penyimpangan tasawuf, hampir sama banyaknya dengan penyimpangan Syiah. Iya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah mau habis. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.